pelaku dosa, maka kelompok yang pertama yang sudah kita bahas yaitu kelompok Khawarij, yang mana kelompok Khawarij ini mereka adalah kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa, terutama dosa besar. Bahkan sebagian dari mereka mengkafirkan dosa pelaku dosa kecil. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang kapan mulainya kelompok ini muncul. Kita sebutkan bahwa kelompok ini muncul saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berbuat adil saat membagi harta rampasan perang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan keluar dari orang, dari keturunan orang ini, orang-orang yang kalian menghina sholat kalian di hadapan mereka, kalian menghina puasa kalian di hadapan mereka, kalian menghina bacaan Al-Quran kalian di hadapan mereka. Akan tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada tenggorokan. Kemudian kita sudah sebutkan beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Dan ada yang mengatakan kaum Khawarij keluarnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada yang mengatakan kaum Khawarij keluarnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ada yang mengatakan pada tahun ke-64 Hijriah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sifat-sifat dari kaum Khawarij. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin karena pelaku dosa besar. Mengkafirkan manusia karena melakukan dosa besar. Yang kedua, yaitu memberontak, menentang pemimpin kaum muslimin. Suka memberontak, suka menentang kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sebab-sebab yang menyebabkan kenapa kaum Khawarij berpendapat dengan pendapat ini. Apabila ada orang melakukan dosa, terutama dosa besar, maka mereka nyatakan kafir di dunia, keluar dari agama Islam. Dan di akhirat mereka katakan ia kekal abadi di dalam neraka. Salah satu penyebabnya adalah disebutkan oleh pensyarah di sini, yaitu mereka membawa dalil-dalil yang berupa ancaman dan mereka letakkan pada kaum muslimin. Dalil-dalil yang berupa ancaman mereka letakkan pada kaum muslimin. Dan mereka lupa dalil-dalil yang berupa rahmat, harapan, ampunan. Ini adalah kaum Khawarij. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya akan menambahkan sedikit tentang kaum Khawarij, yaitu sifat-sifat dari kaum Khawarij. Saking pentingnya, maka saya tambahkan, meskipun otomatis akan memakan waktu kembali, tetapi tidak mengapa, karena kaum Khawarij di zaman sekarang sebagian orang tidak mengetahuinya. Sebagian orang menganggap mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Karena kadang-kadang dari tampak lahiriahnya nampak mereka seperti pejuang Islam. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah kaum Khawarij. Makanya saya akan sebutkan beberapa sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat kaum Khawarij. Sifat yang pertama, mereka adalah para pemuda. Pemuda yang umurnya masih muda-muda. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul ahsnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qawlil qawlil bariyah, yamruquna min al-islam kama yamruquna min as-sahmi, kama yamruquna as-sahmu." Saya ulangi, "Yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. Artinya, akan datang di akhir zaman orang-orang yang muda umurnya, bodoh ilmunya. Mereka mengucapkan ucapan yang paling terbaik, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka berdalil dari Al-Quran. Mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya panah dari busurnya. Iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya membunuh mereka mendapatkan pahala bagi siapa yang membunuhnya pada hari kiamat. Ini sifat yang pertama dari kaum Khawarij, hudatsaul asnan. Mereka itu anak-anak muda. Mereka senantiasa tidak ada ulama-ulama yang tua yang dijadikan rujukan oleh mereka. Mereka senantiasa anak-anak muda yang mengulamakan dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu sufahaul ahlam, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Dan ini pelajaran bagi kita, kadang-kadang penampilan lahiriah tidak menjadi ukuran bahwa orang tersebut berilmu agama atau tidak. Di Arab Saudi sana, orang-orang banyak yang berjenggot, akan tetapi dia orang awam. Makanya tidak boleh kita sembarangan bertanya agama kepada orang. Karena kita diperintahkan untuk bertanya hanya kepada orang-orang yang berilmu. Tidak diperintahkan bertanya kepada siapa saja dari orang sekehendak kita. Maka ini termasuk dari sifat kaum Khawarij, sufahaul ahlam. Mereka orang-orang bodoh terhadap agama. Jangan tertipu hanya dengan lahiriah, dengan jenggot, celana di atas dua mata kaki, kemudian pakai peci, kemudian kadang pakai jubah. Jangan tertipu. Yang paling penting adalah dia berilmu agama atau tidak. Dan kita mengetahui dia berilmu agama atau tidak dilihat dari track recordnya dia menuntut ilmu agama. Di mana dia menuntut ilmu agama, kepada siapa dia menuntut ilmu agama, kemudian berapa lama dia menuntut ilmu agama, apa saja yang sudah dia tuntut dari ilmu agama, kitab-kitab apa saja yang sudah dia tuntut. Yang ketiga, sifat mereka disebutkan dalam hadis tadi, yaitu mereka mengucapkan sebaik-baik ucapan. Maksudnya mereka memakai dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama. Tetapi sebenarnya yang mereka pakai itu adalah bukan sandaran hukum untuk mereka, akan tetapi malah pemberat kesalahan mereka di dalam berpendapat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaqra'una al-Qur'an wa yahsibuna annahu lahum wa huwa 'alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengira bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca itu adalah dalil untuk mereka, dalil yang menguatkan pendapat mereka. Ternyata ayat-ayat yang dibaca oleh mereka tersebut adalah malah dalil atas mereka, yaitu dalil yang menyalahkan pendapat mereka. Jadi jangan heran mereka kadang hafal Quran. Makanya jujur saja, ada beberapa rasa kekhawatiran kalau seandainya seseorang hanya memfokuskan untuk menghafal Quran saja tanpa memahaminya. Karena itu adalah sifat kaum khawarij, menghafal Quran, membaca Quran tanpa memahaminya. Ya, tanpa memahaminya. Ada semacam kekhawatiran di situ. Maka harus dipahami Al-Quran tersebut dengan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang memakai perasaan dalam hal ini nanti menyalahkan perkataan saya. Menganggap bahwasanya dianggap orang yang menghafal Quran semuanya khawarij. Tidak. Saya katakan kekhawatiran ada. Karena kebiasaan kaum khawarij mereka senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian menghina sholat kalian di hadapan sholat mereka. Mereka ahli baca Quran, ahli ibadah. Tapi bukan itu ukurannya. Pendapat yang benar adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kemudian, ahibbati hafizakumullah ta'ala, sifat yang keempat, yaitu mereka lemah dalam menuntut ilmu agama. Sifat yang keempat, mereka lemah dalam menuntut ilmu agama. Dalam artian, penuntutan ilmu agama mereka, mereka tidak semangat untuk menuntut ilmu agama. Yang mereka lakukan adalah hanya sekedar beribadah, tidak menuntut ilmu agama. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Ya, cuma di lisan. Di lisan baca Quran. Cuma hafal di lisan. Ya. Ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca tidak sampai ke dalam hati-hati mereka. Mereka tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar. Mereka hanya sekedar membacanya secara lahiriah. Ustaz, bukankah membaca itu baik? Tidak ada yang menyangkal bahwa membaca itu baik. Akan tetapi, kita sekarang membicarakan sifat kaum khawarij yang cuma bersandar kepada bacaan saja. Mereka tidak dikenal untuk semangat menuntut ilmu agama. Tidak dikenal untuk semangat hadir di majelis ilmu, duduk bersimpuh di hadapan syekh, di hadapan ustadz bertahun-tahun. Mereka tidak terkenal itu. Mereka tidak terkenal untuk menahan ngantuk ketika menghadiri majelis ilmu. Mereka tidak terkenal untuk mengatur waktu dalam menghadiri majelis ilmu. Tidak terkenal. Tidak terkenal menuntut ilmu. Tidak terkenal menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, yaitu mereka ahli ibadah. Memperbanyak ibadah. Ini sekali lagi, ini jangan sampai perasaan saja yang main. Masa ahli ibadah disalahkan? Tidak. Seperti itulah kita berpegang teguh kepada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatakum ila salatihim bi syai', wala siyamakum ila siyamihim bi syai', wala qira'atukum ila qira'atihim bi syai'." Bukanlah salat kalian dibanding salat mereka apa-apa, ada apa-apanya. Artinya kalau dalam arti bebasnya, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Baca Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan baca Quran mereka. Dalam riwayat yang lain, tahqiruna salatakum ila salatikum ila salatihim. Kalian menghina salat kalian dibandingkan salat mereka. Jadi mereka ahli ibadah. Dan inilah salah satu bedanya kaum Khawarij generasi dahulu dengan kaum Khawarij di generasi sekarang. Kaum Khawarij generasi dahulu ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli hatam Quran, ahli puasa. Kaum Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, suka mengatakan kepada pemerintah taghut, suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, menghina kaum muslimin, menghina pemerintah kaum muslimin. Maka mereka di zaman sekarang ya sangat berbeda ibadahnya dengan ibadahnya kaum Khawarij zaman dahulu. Kaum Khawarij di zaman dahulu ahli ibadah. Adapun kaum Khawarij zaman sekarang, maka kebanyakan mereka adalah pemuda-pemuda putus harapan, pemuda-pemuda ditolak perempuan, pemuda-pemuda yang putus harapan, maka akhirnya mereka membunuh diri mereka. Lihat perkataan yang menarik dari Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Imam Al-Ajurri seorang ulama Islam, ulama akidah abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat 360 Hijriah. Beliau mengatakan, "Fala yambaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja 'ala imam adlan kana al-imamu aw ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qital al-muslimin fala yambaghi lahu an yaghtarra bi qira'atihi lil-Qur'an wala bi tuli siyamihi fi shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil-'ilm in kana madhhabuhu madhhabul khawarij." Maka tidak pantas bagi siapa yang melihat usaha kaum Khawarij yang telah memberontak seorang pemimpin, baik pemimpin itu adil atau pemimpin itu zalim, selama dia muslim tidak boleh diberontak. Lalu kemudian dia mengumpulkan kaum muslimin, kemudian dia menghunus pedang dan menghalalkan memerangi darah kaum muslimin, maka tidak pantas dia tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya kaum Khawarij, wala dan juga panjang sholatnya kaum Khawarij, dan juga terus menerusnya ibadah puasanya kaum Khawarij, dan juga bagusnya ucapan retorika kaum Khawarij, jika madhabnya adalah madhab Khawarij. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu kalau seandainya dia sudah mencela pemerintah, ingin menggulingkan pemerintah, meskipun perkataannya indah, perkataannya menarik, perkataannya menggugah hati keislaman, perkataannya tidak. Khawarij tetap Khawarij. Ini akidah. Jangan tertipu. Ya, sebagian orang tertipu kalau seandainya dia sepertinya pemberani terhadap pemimpin yang muslim, pemimpin yang dianggap menyimpang, padahal dia masih muslim, masih mendirikan di tengah kaum muslimin sholat, masih membiarkan kaum muslimin sholat berjamaah, masih membiarkan kaum muslimin menuntut ilmu sebanyak ini. Maka jangan pernah tertipu, hati-hati. Jangan pakai perasaan dalam hal ini. Akan tetapi ikutilah dalil dalam hal ini. Kemudian yang ketujuh, mereka sifatnya suka membunuh orang beriman dan membiarkan penyembah berhala. Suka membunuh orang beriman dan membiarkan penyembah berhala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Jika aku mendapati mereka, kata Rasulullah SAW, maka sungguh aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Wa ila 'Adin akhahum Salihah. Sebagaimana memerangi kaum 'Ad, yaitu sangat ganas peperangannya. Ini kebiasaan kaum Khawarij, mengkafirkan darah kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedelapan, yaitu mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama sampai keluar darinya. Mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama sampai keluar darinya. Kadang-kadang ada orang kan terlalu khusyuk gitu. Ya. Kadang-kadang terlalu apa gitu, nunduk, takut banget. Enggak boleh itu. Kaum Khawarij nanti. Terlalu berlebih-lebihan, biasa saja hidupnya. Ya. Terlalu apa gitu. Ini dikhawatirkan nanti seperti itu, terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tentang Dzul Khuwaisirah, "Da'uhu, biarkan dia." Ketika Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku adillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Illa ma'adil faman ya'dil?" Kalau seandainya aku tidak berbuat adil, maka siapa yang akan berbuat adil? Kata Umar bin Khattab, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah." Biarkan aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku penggal lehernya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, biarkan dia. Fa innahu sayakunu lahu syi'ah. Yata'ammaquna fid din hatta yakhruju minhu kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah." Sesungguhnya dia akan mempunyai kelompok. Dzul Khuwaisirah ini akan mempunyai kelompok pengikut. Dia terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Hatta kharaju minhu kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah. Sampai dia keluar dari agama tersebut sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda hatta yakhruju minhu, sampai dia keluar dari agama, sebagian ulama mengkafirkannya. Akan tetapi maksud dari hadis tersebut adalah bahwa orang Khawarij karena terlalu berlebih-lebihan di dalam agama, akhirnya dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan sebagian dari mereka mengkafirkan pelaku dosa kecil. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang kesembilan, mereka suka mencela pemerintah. Dan mereka suka menyesatkan pemerintah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlakulah adil, sesungguhnya engkau belum berlaku adil. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang yang bernama Ibnu Saba. Ibnu Saba dari kaum Yahudi menceritakan tentang bagaimana kaum Khawarij yang memberontak terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia yang mulai, Ibnu Saba, orang Yahudi berpura-pura dari kaum muslim. فانحضوا في هذا الامر فحرقوه وبداوا بالطعن على امرائكم وبداوا بالطعن على امرائكم. Artinya, hendaknya kalian jangan berdiam diri, bangkit, berontak, bergerak, berjuang, dan mulailah dengan mencela pemimpin kalian. Wa adhhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lihat. Dan perlihatkan amar ma'ruf nahi munkar. alasan di baliknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini hati-hati. Alasan di baliknya amar ma'ruf nahi mungkar. Di sinilah kadang-kadang kita dakwah salaf kadang-kadang dituduh antek-antek Yahudi. Kenapa? Karena kita senantiasa berpegang teguh kepada, berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Jika dikatakan di dalam Al-Quran, "Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum," kita taat. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Nah, kita taat. Tidak akan pernah demo. Tidak akan pernah mencaci maki. Tidak akan pernah merendahkan pemerintah, apalagi mendoakan keburukan di tengah umum. Dan pada saat itu kita tidak membenarkan apa yang terjadi pada pemerintah kalau seandainya mereka melakukan penyimpangan. Tetapi caranya bukan dengan memberontak, bukan dengan menghinakan. Lihat di sini, wa bada'u bitta'an 'ala umara'ikum. Kata Abdullah bin Saba, Ibnu Saba, ya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, dan mulailah kalian dengan mencaci maki pemerintah kalian. Dan sepanjang sepengetahuan saya belum pernah dapati sebuah negara yang pernah saya kunjungi dan pernah saya tinggal di dalamnya, rakyat yang paling cinta kepada pemimpinnya dibandingkan Arab Saudi. Tidak pernah saya dapati ada rakyat yang lebih cinta kepada pemimpinnya dibandingkan mereka. Karena mereka mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini tidak ada hubungannya dengan asas negara. Demokrasi wa ma demokrasi. Enggak. Tetapi ini agama. Taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin kalian. Karena sebagian orang berdalih bahwasanya kita bukan di Arab Saudi. Kita negara demokrasi. Enggak. Kita sekarang sebagai seorang muslim yang dituntun oleh Al-Quran dan Hadis, bagaimana berhadapan dengan pemimpin, bagaimana bertata negara kita sebagai rakyat di hadapan pemimpin kita. Dan yang luar biasa, wa adhhirul amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan perlihatkan bahwa kalian sedang menegakkan agama amar ma'ruf nahi munkar, tastamilun nas, maka orang-orang akan condong kepada kalian. Orang-orang akan condong kepada kalian. Wad'uhum ila hadzal amr, dan ajak mereka untuk melakukan ini. Itu kebiasaan. Kebiasaan kaum Khawarij. Maka apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, "Fabassa du'atahu." Maka akhirnya menyebarlah para pengajak-pengajaknya. Wa katibu man kana istafsada fil amsar wa katibu wa kataba man kana istafsada fil amsar wa katibu, dan pemimpinnya menulis ajakan-ajakan untuk memberontak. Wa da'u fi sirri ila ma alayhi ra'yah wa adhhiru al amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب بكتب يضعونها في عيوب اولاتهم. Mereka senantiasa menulis surat ajakan-ajakan, dan di dalam surat tersebut menghina pemimpin. Maka ini bukan main-main, ini perkara yang merupakan kebiasaan kaum Khawarij, yaitu mengajak manusia untuk tidak memiliki mosi ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Pemimpin dijelek-jelekkan, dihinakan. Kita lanjutkan setelah ayat 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan yang ke-10. Mereka muncul saat manusia terpecah belah, seperti di Suria, di Irak, kelompok sana kelompok sini muncullah mereka. Kemudian yang ke-11, mereka menghinakan para ulama, orang-orang berilmu, seperti misalkan kisah tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya kisah sahabat, kaum-kaum khawarij di zaman sahabat mengira mereka lebih berilmu dibandingkan Ali bin Abi Thalib, lebih berilmu dibandingkan Abbas bin Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di zaman tabi'i, mereka mengira lebih berilmu dibandingkan Al-Hasan Al-Basri. Yaitu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menolak untuk bergabung dengan Ibnul Ash'ath saat memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ibnul Ash'ath adalah seorang khawarij, mengajak Al-Hasan Al-Basri untuk memberontak kepada pemimpin pada saat itu yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, dia zalim. Dia hakim yang zalim. Hakim yang suka membunuh. Dia pemimpin yang suka membunuh. Akan tetapi ketika Ibn Al-Ash'ath mengajak Al-Hasan Al-Basri untuk memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Al-Hasan Al-Basri menolak. Karena beberapa sahabat saja masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. beberapa sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, padahal dia saffah. Saffah itu artinya suka meneteskan darah, suka membunuh. Pemimpin suka membunuh. Tapi karena dia masih pemimpin, maka masih wajib taat kepadanya selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Kemudian hibati hafizakumullah, akhirnya ketika melihat Al-Hasan Al-Basri tidak mau mengikuti mereka, mereka mengatakan, "Anuti'u hadzal 'alaj." Apakah kita akan mentaati orang seperti banci ini? Dikatakan banci. Dikatakan tidak pemberani. Siapa yang tidak mencela pemerintah, banci menurut mereka. Makanya tidak heran mereka mengatakan, ulama-ulama Islam seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, dikatakan sebagai ulama-ulama haid dan nifas. Ya, cuma bisanya ngomongin ulama, bisanya ngomongin tentang haid dan nifas. Fasih kalau ngomongin haid dan nifas. Akan tetapi tidak fasih kalau ngomongin pemerintah. Tidak mengetahui fikih realita. Itu bahasa-bahasa mereka. Antek-antek. Ulama pemerintah. Itu bahasa-bahasa mereka. Jadi mulai semenjak dahulu. Kemudian yang ke-12, yaitu makanya orang-orang Khawarij paling benci dengan dakwah salaf. Dan dakwah salaf senantiasa mengajak kaum muslimin untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama, belajar yang sistematis, belajar yang benar-benar belajar. Kemudian yang ke-12, mereka berdalil untuk membunuh kaum muslimin dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk kaum kafirin. Mereka berdalil untuk membunuh kaum muslimin dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada kaum kafirin. Jadi ayat itu sebenarnya diturunkan untuk orang kafir. Mereka letakkan ayat itu untuk orang beriman. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari perkataannya, "Yantaliqu ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha fil mu'minin." Mereka muncul mengambil pendapat kepada ayat-ayat yang turun untuk orang-orang kafir, mereka letakkan kepada orang-orang beriman. Mereka letakkan kepada orang-orang beriman. Yang ke-13, mereka mengkafirkan siapa yang tidak ikut pendapat mereka dan menghalalkan darah mereka. Mengkafirkan siapa yang tidak ikut pendapat mereka dan menghalalkan darah mereka. Di antaranya yaitu ada seorang Khawarij yang bernama Nafi' bin Abdullah Al-Azraq Al-Kharij. Nafi' bin Abdullah Al-Azraq. Seorang Khawarij yang hidup pada tahun 64 Hijriah. Dia mengatakan, "Minha annahu kaffara man lam yaqul bi ra'yihi wastahalla dama." Kata Imam As-Safarini rahimahullah bahwa Nafi' bin Al-Azraq Al-Kharij, dia mengkafirkan siapa yang tidak mengikuti pendapatnya dan menghalalkan darahnya. Siapa yang tidak mengikuti pendapatnya, maka kafir. Siapa yang tidak mengikuti pendapatnya, maka halal darahnya. Ini kebiasaan kaum Khawarij. Yang ke-14, mereka tidak taat kepada pemimpin yang zalim. Tidak mau taat kepada pemimpin yang zalim. Maka ini hati-hati, terutama musim politik begini. Hati-hati, jangan sampai seseorang sedikit-sedikit mencela pemerintah yang sah. Sedikit-sedikit menghina pemerintah yang sah. Membuat meme, perkataan, istilah. Ya, semakin atau mengidolakan ustadz-ustadz yang suka mencela pemerintah. Dikatakan pemberani, pahlawan, hero. Ya, itu kebiasaan kaum khawarij. Mereka tidak berpendapat atau mereka tidak taat, tidak mau taat kepada pemimpin yang zalim. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, begitu tegas untuk kita taat kepada pemimpin Muslim. Selama dia bukan kafir dan selama dia masih mendirikan sholat di tengah-tengah kaum Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Usikum as-sam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk taat kepada dan patuh kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang pemimpin yang yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan rakyatnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Tunduk patuhlah kepada pemimpin meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Apalagi yang tidak dipukul punggungnya. Apalagi yang tidak diambil hartanya. Maka semestinya wajib lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemimpin. Ada yang diambil pemerintah, dipukul pemerintah di sini punggungnya. Selama tidak ada, meskipun ada, kalau seandainya ada, maka tetap wajib taat. Tidak boleh memberontak. Tugas kita bersabar ketika menghadapi pemimpin yang zalim dan berusaha menasihati semampu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada para pemimpin, maka janganlah dia perlihatkan kepada orang banyak. "Falyakuz biyadih." Ambillah tangannya. "Fa in qabila fadhal wa illa kana qad adda alladhi alayh." Kalau seandainya diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka sesungguhnya tugasmu sudah selesai. Yang kelima belas, yaitu mereka sendiri di antara mereka banyak perpecahan, banyak perselisihan. Mereka sendiri di antara golongan mereka banyak perpecahan, banyak perselisihan. Makanya di antara kaum khawarij ada yang disebut dengan Al-Azariqah, yaitu pengikut tadi Nafi' bin Al-Azraq. Ada yang disebut dengan Ibadiyah. Dan ada kelompok-kelompok yang lainnya. Yang ke-16, mereka memperlihatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka menggunakan ayat-ayat tersebut, tujuannya adalah untuk menggugurkan pemimpin dan memberontak kepada pemimpin, memerangi pemimpin. Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata dalam kitabnya Asy-Syari'ah, "Tsumma innahum ba'da dzalika kharaju min buldani syatta." Kemudian mereka setelah itu keluar dari tempat-tempat yang begitu banyak. "Wajtama'u wa adharul amra wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hatta qadimul Madinah." Mereka berkumpul memperlihatkan amar ma'ruf nahi munkar sampai mereka datang ke kota Madinah. faqatalu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah sifat-sifat dari kaum Khawarij yang senantiasa kita harus berhati-hati atasnya. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita ingin mengetahui beberapa dalil dari kaum Khawarij. Di antaranya, mungkin sebagian sudah saya sebutkan ya. Betul? Pada pekan yang lalu, sudah. Dalil-dalil kaum Khawarij. Di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia kafir. Lalu mereka mengatakan, siapa yang melakukan dosa, maka berarti dia sudah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka dia masuk ke dalam ayat ini. Jadi siapa yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, mencuri, maka mereka berarti berhukum kepada selain hukum Allah. Maka berarti mereka kafir. Begitulah kaum Khawarij berdalil. Begitulah kaum Khawarij berdalil. Adapun jawabannya adalah mudah. Bahwasanya yang dimaksud dengan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Di sini kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsir ayat ini, "Man jahada al-hukma bima anzalallahu faqad kafar, wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasiq." Siapa yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Yang menolak baru kafir. Adapun siapa yang menetapkan hukum tersebut tetapi dia tidak berhukum dengan hukum tersebut, maka dialah orang yang zalim, orang yang fasik, tidak keluar dari agama Islam. Ini dalil mereka yang pertama dan sudah saya bantah tadi. Kemudian dalil mereka yang kedua yaitu surat Al-Lail ayat 14 sampai 16. Fa anzartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Maka aku peringatkan kalian api neraka yang menyala-nyala, yang tidak membakarnya kecuali orang-orang yang sengsara, yang telah berdusta dan memalingkan diri. Lihat di sini, Allah mengancam orang yang berdusta, orang yang memalingkan dirinya dari ketaatan, maka diancam dengan neraka. Kata mereka, itu menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar yang telah mendustakan Allah, telah berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka berarti dia kafir. Maka jawabannya mudah, bahwasanya ayat-ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir. Yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari dalil-dalil yang disebutkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil mereka, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, yang artinya orang berzina tidaklah dia berzina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya kalau orang berzina itu kafir. Kalau orang berzina itu kafir menurut kaum Khawarij. Minum judi, minum khamar, berjudi itu kafir menurut kaum Khawarij. Kenapa? Karena seperti itu. Tidaklah ada orang berzina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Hadisnya begitu. Tidaklah orang yang minum minuman keras saat dia minum minuman keras dalam keadaan beriman. Berarti kalau tidak beriman berarti kafir kata mereka. Tapi mereka kebiasaannya begitu, ambil satu ayat mereka pegang. Lupa ayat-ayat yang lain. Lupa hadis-hadis yang lain. Dan itu kebiasaan yang keliru. Punya satu dalil tetapi tidak mengumpulkan dalil-dalil yang ada dalam sebuah permasalahan. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza zanal abdu kharaja minhu al-iman min ra'sihi ka'annahu dhullah fa idza aqla'a raja'a minhu al-iman raja'a ilaihi al-iman. Jika seorang hamba berzina maka keluar imannya dari kepalanya kemudian di atas kepalanya, tidak akan kembali selama hamba tersebut tidak melepaskan dirinya dari perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah terlepas dari perbuatan zina, maka imannya kembali. Ini menunjukkan bahwa dia bukan kafir. Ya, dia bukan kafir. Nah, ini dalil dari kaum Khawarij dan juga bantahannya. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Itu tadi tambahan dari apa yang sudah kita pelajari. Penulis mengatakan at-tarafu tsani. At-tarafu tsani yaitu kelompok kedua. Al-murji'ah alladzina yaquluna al-iman bil qalbi. Yaitu kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah yang berpendapat bahwa iman itu dengan hati. Walam yudkhilu fihi al-amal. Dan amal perbuatan tidak berpengaruh terhadap iman. Sekarang kita ingin meletakkan dulu apa itu murji'ah. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Murji'ah secara bahasa diambil dari kata-kata al-irja. Al-irja artinya ta'khir wal-imhal. At-ta'khir wal-imhal. At-ta'khir artinya pengakhiran. Imhal artinya penguluran waktu. Bagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 36? Qalu arjih. Mereka mengatakan arjih artinya ulurkan waktunya. Wa akhahu wab'ats fil madain hasyirin. Sedangkan murji'ah secara istilah syariat adalah suatu kaum yang mengatakan al-iman qaulun bila amal. Suatu kaum yang mengatakan iman hanya sebatas ucapan. Atau hanya sebatas keyakinan hati. Tanpa amal. Hanya sebatas ucapan atau keyakinan hati. Tanpa amal. Jadi menurut orang-orang para ulama, al-murji'ah adalah al-iman qawlun bil-amal. Murji'ah adalah ucapan tanpa amal, cuma sekedar ucapan tanpa amal. Di sini disebutkan berpendapat bahwa iman itu dengan hati dan amal perbuatan tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi menurut kaum murji'ah, orang tidak sholat gak merusak imannya, yang penting imannya dengan hati kuat. Ya. Orang berzina tidak mengapa menurut kaum murji'ah. Yang penting imannya dengan hati. Kemudian penulis mengatakan wa ba'duhum yaqul la yadkhulu fihi al-qaul wa innama huwa al-imanu bil qalb wa amma al-amal fala yadkhul. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ucapan juga tidak terpengaruh terhadap iman. Jadi keimanan itu hanya dengan hati. Dan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Jadi amal perbuatan tidak masuk dalam iman. Menurut kaum murji'ah. Jadi orang sholat, puasa, zakat. Itu tidak menambah keimanan. Menurut kaum murji'ah. Yang penting dalam hatinya. Yang penting apa? Dalam hatinya. Orang berzina, minum-minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh, itu tidak merusak imannya. Imannya tetap seperti imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, seperti itu perkataan para ulama. Tidak merusak imannya. Makanya para ulama mengatakan al-murji'ah alladzina yaqulun la yadhurru ma'adzambi iman. Atau la yadhurru ma'al imani dzamb. Orang-orang yang mengatakan tidak berbahaya keimanan dengan sebuah dosa. Ini kebalikan dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij satu kali berbuat dosa kafir. Kaum Murji'ah dosa apapun tetap beriman. Pilih yang mana, Pian? Paham ya? Ya, mau berjudi seapapun, minum minuman keras apapun, main wanita bagaimanapun, menurut kaum Murji'ah mukmin kamilul iman, dia orang beriman, sempurna imannya selama hatinya masih iman, selama hatinya masih iman. Kemudian penulis mengatakan walau amila ma amil fa innahu la yakfur. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan kufur, maka ia tidak kafir. Apapun yang diperbuatnya. Selama hatinya masih iman, tidak kafir. Wa yaquluna la yadhurru ma'al imani ma'asiyah. Dan mereka mengucapkan, kemaksiatan tidak membahayakan selama beriman. Wa la yanfa'u ma'al kufri dha'ah. Dan ketaatan tidak bermanfaat selama dalam kekufuran. Ini kaedah yang mereka pegang. Antum harus pegang baik-baik. Ini adalah prinsipnya orang Murji'ah. La yadhurru ma'al iman ma'asiyah. Keimanan tidak berpengaruh dengan adanya maksiat. Sama la yadhurru ma'al kufri ta'ah. Kekufuran tidak bermanfaat, la yanfa'u. Kekufuran tidak bermanfaat selama kekufuran tidak bermanfaat dengan sebuah ketaatan. Ini bolehlah, enggak jadi masalah. Orang kufur taat bagaimanapun, mau bunda apapun, ya, bunda kemanusiaan yang ada dari sebuah negeri, ya, tidak manfaat. Ketaatan apapun selama ada kekufuran, yang bahaya ini. Keimanan tidak berbahaya meskipun dengan maksiat. Maksiat apapun. Mencuri, berzina, minuman-minuman keras, berjudi, membunuh, maksiat apapun. Imannya tetap seperti imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kaidah. La yadhurru ma'al imani ma'siyah wa la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Hadza mabda'uhum, yang artinya inilah dasar pemikiran mereka. Itu dasar pemikiran mereka. Yang penting iman di dalam hati. Kalau di dalam hatinya kufur, maka ketaatan apapun tidak manfaat. Ketaatan apapun tidak manfaat. Nah, itu boleh. Itu benar. Tapi kalau seandainya yang sebaliknya, selama hatinya beriman, maka apapun yang dia kerjakan, ya, maka keimanannya tidak berubah. Di sinilah kaum Khawarij dan kaum Murji'ah satu sebenarnya. Kesamaan, punya kesamaan. Bahwa mereka mengatakan iman itu satu. tidak dipecah-pecah. Ini antara Khawarij dengan Murji'ah sama. Iman satu. Kaum Murji'ah, kaum Khawarij mengatakan iman itu satu. Ya. Kalau seandainya dia melakukan dosa, maka kufur. Karena iman satu, imma dia beriman atau dia kafir. Dosa besar, maka kufur. Murji'ah kebalikannya. Kalau seandainya ia melakukan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya, maka dia tetap beriman. Sempurna imannya. Kenapa? Karena mereka, dia mengatakan iman itu satu, tidak dipecah-pecah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yatajazza. Iman itu terbagi-bagi. Ada iman dengan lisan, ada iman dengan hati, ada iman dengan anggota tubuh. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa akhadhu bi nususil wa'di allati fiha wa'dullah bil maghfirah war rahmah wa lam yajma'u bainaha wa baina nususil wa'id allati fiha at-tahdhir min al-kufri wasyirki wadh-dhunubi wal ma'asi. Mereka hanya mengambil, nah ini penting nih, ini garis bawahi. Mereka hanya mengambil nas-nas, dalil-dalil yang berisi janji-janji yang Allah menjanjikan pengampunan dan rahmat di dalamnya. Mereka tidak menggabungkan dengan nas-nas yang berisi ancaman yang ada di dalamnya, ada peringatan dari kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Kalau kaum Khawarij, mereka lebih mendahulukan ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang siksa. Itu kaum Khawarij. Kalau kaum Murji'ah lebih mendahulukan ayat-ayat tentang ampunan, rahmat. Ampunan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya. Nah, itu kesalahan dua kelompok ini. Kaum Khawarij terlalu berlebihan dalam ayat ancaman, kaum Murji'ah terlalu berlebihan di dalam ayat pengharapan, rahmat, ampunan. Kaum Khawarij lupa terhadap ayat ampunan, kaum Murji'ah lupa terhadap ayat ancaman. Kaum Khawarij artinya suka berputus asa. Akhirnya suka berputus asa karena menganggap Allah tidak mengampuni. Ya. Sedangkan kaum Murji'ah tidak pernah bertaubat. Ya. Karena menganggap imannya masih sempurna. Enggak taubat-taubat. Ada seorang syekh mengajar. Kemudian dia ini berpemahaman-pemahaman Murji'ah. Syekh, istrimu berzina. Kurang ajar. Ayo kita labrak. Kemudian sang murid mengatakan, Syekh, bukankah dia sempurna imannya? Syekhnya terdiam. Kalau begitu kita lanjutkan pelajarannya. Lihat, bahayanya pemikiran kaum Murji'ah. Mereka asas pemikirannya, la yadurru mal imani ma'siyah. Iman tidak berbahaya dengan adanya maksiat apapun. Selama hatinya masih iman, maksiat apapun tidak berbahaya. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, mereka mengambil binususil wa'di wa'tamadu 'ala ar-raja'i faqat. Mereka mengambil nas-nas yang berisi janji-janji dan bersandar kepada harapan saja. Terlalu besar harapannya, lupa rasa takut, lupa siksa Allah. Itu kaum Murji'ah. Terlalu besar harapannya. Jadi, kenapa pengen maksiat setumat, kena istighfar kita. Ya. Ini masih mending mau istighfar, ada niat istighfar. Kaum Khawarij enggak sama sekali, karena menganggap bahwa imannya sempurna. Tidak ada kata istighfar. Kaum Murji'ah, ya, imannya menganggap sempurna, tidak ada kata istighfar. Kemudian penulis mengatakan, wa ulaikal khawarij akhadhu binususil wa'di wal wa'i al wa'id wa taraku nususal wa'di war rahmah war raja. Sedangkan orang-orang Khawarij hanya mengambil nas-nas yang berisi ancaman serta meninggalkan nas-nas yang berisi rahmat dan harapan. Ya. Fa akhadhu bijanibil khauf wa shadda bihimul khauf. Jadi mereka mengambil sisi yang menakutkan saja dan kuat rasa takut mereka. Makanya kan seperti yang saya ungkap tadi. Kalau ibadah, aduh, seakan-akan apa gitu. Sampai miring-miring. Ya. Enggak usah seperti itu. Biasa aja. Rasa takut kepada, atau apalagi kalau seandainya di hadapan manusia. Ini terlalu berlebihan, hati-hati. Ya. وَغَلَّبُوا جَانِبَ التَّكْفِيرَ عَلَى النَّاسِ وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِهَذَا الْمَذْهَبَ الْفَاسِدِ. Sehingga mereka memenangkan pilihan untuk mengkafirkan manusia, menghalalkan darah dan harta mereka dengan alasan yang rusak ini. Nah, para ikhwah, saya ingin menyebutkan dalil-dalil kaum Khawarij, kaum Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cuma dengan hati. Jadi tidak ada amal menurut kaum Khawarij. Iman itu cuma dengan hati. Tidak ada amal. Ini salah satu dari syubhatnya kaum Murji'ah. Maka kita katakan banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan bahwa iman dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Di antaranya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 60 atau 70 bagiannya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya ucapan pun termasuk bagian dari iman. Maka apabila ucapannya baik, imannya naik. Apabila ucapannya buruk, imannya buruk. Imannya turun. Seperti orang dusta, mengkhib, namimah, imannya turun. Karena ucapan lisan termasuk iman. Bukan hanya hati saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adnaha imatatul adza anil tariq. Tingkatan keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan. Menghilangkan dengan anggota tubuh. Mengangkat batu, mengangkat menikan pasir, kaca misalkan dari tengah jalan. Dengan anggota tubuh. Ini menunjukkan bahwasanya anggota tubuh adalah bagian dari keimanan. Bukan hanya hati saja. Paham ini para ikhwah? Nah, itu salah satu syubhat kaum Murji'ah. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita langsung masuk kepada kelompok yang ketiga. At-tarfu tsalits. Kelompok ekstrim kanan kaum Khawarij, ekstrim kiri kaum Murji'ah, di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Selalu seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok pertengahan di antara dua kelompok ekstrim. Sebagaimana Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama yang ada. Kaum Yahudi di dalam urusan bertobat wajib bunuh diri. Kaum Nasrani tidak mengenal yang namanya tobat. Hanya sekedar bayar kepada pendetanya selesai. Sudah hapus dosanya. Meskipun 10 kali berzina. Bayar selesai. Selalu agama Islam di pertengahan antara agama ekstrim kanan, ekstrim kiri. Begitu sebagaimana kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. di pertengahan antara kelompok menyimpang ekstrem kanan ekstrem kiri. Terutama termasuk di dalamnya dalam masalah ini. Hukum pelaku dosa. Hukum pelaku dosa, mereka mengatakan bahwasanya ahlus sunnah di tengah-tengah antara kaum khawarij dengan kaum murjiah. Kita baca. Ahlus sunnati wal jamaah wahum wasatun bainal madhhabain. Madhhabul murji'ati, madhhabil murji'ati wa madhhabil khawariji. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu yang berada di antara dua aliran, yaitu aliran murji'ah dan aliran khawarij. Fayajma'una bainan nusus. Mereka, maksudnya ahlus sunnah, yang menggabungkan antara nas-nas. Menggabungkan antara nas-nas. Apa nas-nas maksudnya? Dalil. Dalil tentang ancaman digabungkan dengan dalil tentang harapan. Ya, ancaman neraka digabungkan dengan dalil harapan. Harap, berharap masuk surga, berharap rahmat Allah, berharap ampunan dari Allah. Mereka kumpulkan itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innal kufra fil qur'ani was sunnati yang qasimani la qismain. Mereka berpendapat bahwa kekufuran di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terbagi menjadi dua, kufrun akbar wa kufrun asghar. Kekufuran kecil dan kekufuran besar. Wa syirkun akbar wa syirkun asghar. Dan kesyirikan akbar dan syirik asghar. Wa dzunub allati duna syirk la yukaffir la yakfur sahibuha. Dosa yang di bawah kesyirikan tidak menjadikan pelakunya kafir. Hanya dosa yang berbau kesyirikan yang menjadikan pelakunya kafir. Adapun dosa di bawah kesyirikan, apapun dosanya, maka tidak menjadikan dia kafir. Tidak menjadikan dia kafir. Seperti misalkan orang berzina, membunuh, mencuri. Yang dizinahi na'udzubillah ibunya. Lalu dia bunuh, lalu dia cincang-cincang, lalu dia makan. Dosa berlipat-lipat. Tapi selama dia melakukan seperti itu, dia tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia tetap dalam keadaan muslim, tidak murtad, maka kita katakan dia orang beriman. Cuma apa? Kurang imannya. Kurang iman. Kalau kaum murjiah tadi apa? Beriman, sempurna iman. Nah, itu bedanya. Nah, itu bedanya. Itu yang disebut oleh penulis, dosa yang di bawah syirik tidak menjadikan pelakunya kafir. Dosa apapun selain kesyirikan, maka tidak menjadikan pelakunya kafir. Kita lanjutkan. Fasyirkul akbar wal kufrul akbar yukhrijani minal millah. Syirik akbar, kufur akbar, menjadikan pelakunya keluar dari agama. Wasyirkul asghar wal kufrul asghar la yukhrijani minal millah khilafan lil khawarij. Sementara syirik asghar, kufur asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, berbeda dengan kaum khawarij. Walakinnahuma yang qusanil iman khilafan lil murji'ah. Akan tetapi keduanya menjadikan iman berkurang, ya, berbeda dengan kaum murji'ah. Subhanallah. Ya, benar-benar pertengahan. Pokoknya benar-benar pertengahan. Fahum fi tarafai naqil. Maka mereka kaum khawarij berada di kedua ujung pembatal. Ya. Wa ahlu sunnah wal jamaah walillahil hamdu wasat. Dan ahlu sunnah wal jamaah sementara alhamdulillah berada di tengah-tengah. Jama'u baina nususil wa'id wa nususil wa'di wa jama'u baina al-khawfi war-raja' fa lam ya'khudhur raja'a faqat kama akhadhahu al-murji'ah wa lam ya'khudhul khawfa faqat kama akhadhathu al-khawarij. Menggabungkan antara nas-nas yang berisi ancaman dan nas-nas yang berisi janji-janji. Maksudnya janji-janji di sini apa? Janji harapan. Mungkin lebih tepatnya bukan janji di sini, ya, yang berisi ancaman dan nas-nas yang berisi janji harapan. Menggabungkan antara rasa takut al-khauf dan rasa harap ar-raja. Tidak hanya mengambil raja saja sehingga seperti golongan murjiah, atau tidak mengambil khauf saja sehingga seperti golongan khawarij. Maka harus ada di antara diri kita itu ada sifat raja, rasa harap, dan khauf, rasa takut. Ya. Orang yang terlalu raja, kalau lagi sholat, seenaknya. Ya, seenaknya. Orang terlalu harap, seakan-akan dia tidak ada aturan. Yang penting dia sholat, yang penting hatinya Islam. Ya. Adapun yang terlalu rasa takut, maka enggak jadi-jadi sholatnya. Allah. Allah. Kapan jadinya? Ketika imam ruku. Takut imamnya berdiri sehingga tidak dapat rakaat. Dan saya pernah sholat itu di samping orang seperti itu. Itu bukan pas lagi takbir, lagi tahiyat. Subhanallah, mengganggu sekali. Ya. Jadi dia tahiyat kan. Imam tahiyat, kita makmum tahiyat. Dia cuma baca at-tahiyat. At-tahiyat. Enggak masuk-masuk. Ah, wala wala quwwata illa billah. Sampai imam salam, ya, dia otomatis ikut salam. Sedangkan bacanya cuma tahiyat, tahiyat begitu aja dari. Akhirnya dia nangis. Kenapa? Karena tidak sampai bacaannya. Nah, ini terlalu takut. Ya. Kehidupan seorang beriman harus selalu antara rasa harap dan rasa takut. Rasa harap dan rasa takut. Rasa harap yang membuat seseorang berharap rahmat Allah, maghfirah dari Allah, surga Allah, yang membuat kita tambah semangat beribadah, tambah bertobat kepada Allah. Rasa takut yang membuat kita takut dari maksiat, merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, tidak sembarangan melihat, tidak sembarangan mendengar, dan semisalnya. Makanya penulis di sini kemudian mengatakan, فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ فَقَدْ فَهُوَ خَارِجِ. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi rasa takut saja, maka ia termasuk golongan khawarij. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِ. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi harapan saja, maka ia termasuk golongan murji'ah. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْحُبِّ فَقَدْ فَهُوَ صُوفِي. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dilandasi cinta saja, maka ia termasuk golongan sufi. Apa maksudnya rasa cinta? Saya beribadah kepada Allah, seperti kata perkataan tokoh sufi mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak menginginkan surga dan tidak takut terhadap neraka. Tapi saya beribadah kepada Allah karena rindu ingin bertemu dengan Allah. Ini cuma rasa cinta punyanya. Dan dalam perkataan yang indah ini menurut sebagian orang, ini terdapat penghinaan terhadap surga dan peremehan terhadap neraka. Ya. Ini terdapat penghinaan terhadap surga, peremehan terhadap neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis berbunyi, "Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli an-nar min ahli bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar." Akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling kaya, tapi dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. فَيَسْبِغُ عَلَيْهِ سَبْغَهْ فِنَّرْ. Lalu dia dikilaskan kepadanya sekilas tentang neraka. Sekilas tentang neraka. Padahal dia orang paling kaya, paling mapan. Makan, minum, sandang, pangan, apa saja dia perlukan ada, bahkan berlebih. Fayusbagu alaihi sabghah finnar, dikilaskan kepadanya neraka sekilas. Lalu ditanya orang tersebut setelah melihat neraka sekilas, ditanya, hal ra'aita na'iman qat, hal ra'aita khairan qat, Apakah engkau pernah melihat satu nikmat saja selama hidup kamu? Apakah pernah engkau melihat kebaikan satu saja selama hidupmu? Maka dia menjawab apa? La wallah. Tidak demi Allah. Ma ra'aitu na'iman qat wala khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan ataupun nikmat satu pun setelah aku melihat sekilas tentang neraka. Bagaimana kalau ada orang sufi mengatakan bahwasanya saya beribadah kepada Allah bukan karena menginginkan surga dan bukan karena takut neraka. Disenyumin bidadari aja kelepek-kelepek nanti dia. Gimana tidak menginginkan surga? Ini tidak benar. Ini peremehan, penghinaan terhadap surga, meremehkan neraka. Akan tetapi aku beribadah hanya ingin bertemu dengan Allah. Ini namanya zauq, beribadah dengan zauq, beribadah dengan perasaan. Ya. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah, wa man 'abadallaha bil khaufi war raja'i wal hubbi war raghba war rahba fahuwa muwahhidun sunni. Fahadha huwa tafsil fi hadhil mas'alah al-azimah. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dilandasi rasa takut, rasa harap, rasa cinta, raghbah, motivasi, rahbah, takut, khawatir, maka ia adalah seorang yang muwahhid, ahli tauhid, yang ahlu sunnah wal jamaah, sunni. Inilah perinciannya dalam masalah yang agung ini. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira penulis menjelaskan keadaan-keadaan manusia terhadap pelaku dosa. Ada yang mengkafirkan, ada yang mengatakan sempurna iman, ada yang di tengah-tengah. Ya, siapa yang melakukan dosa beriman tapi kurang imannya. Wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah orang-orang khawarij mengaku dirinya khawarij untuk membedakan mereka dengan kelompok lain? Sebagaimana kita mengaku ahlu sunnah untuk membedakan dengan ahlu bid'ah. Ataukah orang-orang muslim yang menyimpang namun dia tidak sadar akan penyimpangannya itu? Dia enggak sadar. Ya, dia enggak sadar akan penyimpangannya tersebut. Tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir termasuk khawarij? Karena memerangi Genghis Khan, seorang pemimpin beragama Islam, disebabkan Genghis Khan menjadikan undang-undang Eliasik sebagai dasar negara. Maka jawabannya, setiap yang memberontak pemerintah yang sah, dia adalah salah satu sifat dari kaum khawarij. Tetapi dalam hal ini, Syekhul Islam dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bukan disebut sebagai kaum khawarij. Akan tetapi mereka berijtihad untuk membenarkan pemerintah pada saat itu. Tidak seperti kaum khawarij yang mengkafirkan darah kaum muslimin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang yang sangat perhatian untuk membantah kaum khawarij. Untuk membantah kaum khawarij di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya yaitu Minhajus Sunnah. Beliau sangat perhatian untuk membantah kaum khawarij. Maka tidak mungkin dikatakan kemudian beliau sebagai seorang khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang beribadah sampai mencapai derajat takwa? Apakah masuk golongan khawarij? Tidak ada yang seperti ini. Kaum khawarij, dia dikatakan sebagai ahli ibadah, tetapi ibadahnya di atas tanpa ilmu. Hanya sekedar modal semangat. Adapun orang yang beribadah kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan ibadahnya tersebut, maka tidak disebut kaum khawarij. Mungkin sama dari sisi dia ahli ibadah, akan tetapi ahli takwa ibadahnya di atas ilmu pengetahuan. Sedangkan kaum khawarij tidak di atas ilmu pengetahuan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah boleh kita ikut berkomentar dalam sekedar menasihati dalam postingan video demo mahasiswa? Meskipun kita harus siap dibully para pendukung demo mahasiswa tersebut, jazakallahu khairan. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebisa mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Itu lebih utama dibandingkan seseorang sibuk dengan media sosial yang tidak terlalu memberikan manfaat, bahkan lebih condong kepada mudarat untuknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah golput termasuk sikap tidak taat kepada pemerintah? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan bukan dengan cara demokrasi, akan tetapi dengan cara ahlul hilli wal aqd, berkumpul para pemimpin-pemimpin dari kesatuan kaum muslimin dan menentukan pemimpin yang sah, ataupun dengan cara istikhlaf, yaitu memilih pemimpin setelahnya. Itulah yang paling sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Kriteria pemimpin seperti apa yang sepertinya diinginkan orang-orang Khawarij? Mereka berdalih ingin menegakkan syariat Islam. Mereka ingin berdalih menegakkan syariat Islam, menegakkan keadilan sebagaimana nenek moyang mereka, Dzul Khuwaisirah. Mereka ingin menegakkan keadilan. Salah satu sikap mereka adalah memperlihatkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dengan menikah dosa zina dapat diampuni, dan bagaimana caranya tobat dari dosa zina? Caranya tobat dari dosa zina adalah pertama beristighfar kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, dosa yang sangat besar, dosa yang disebut oleh Allah sebagai fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah dekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah, dosa buruk. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, dosa yang diburukkan oleh akal dan syariat manapun. Oleh akal peradaban manapun menganggap zina adalah perbuatan keji, perbuatan kotor. Yang kedua, yaitu melepaskan dosa zina tersebut. Jangan berzina lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan zina tersebut. Nah, ini salah satu cara-cara yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang bertobat dari dosa zina. Kemudian, kalau seandainya dia ingin selamat dari dosa zina, salah satu obatnya adalah menikah. Obat dari berzina salah satunya adalah menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk ba'ah, menikah, menafkahi lahir batin, maka hendaknya kalian menikah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan dan kemaluan. Maka di sini kalau ditanya apakah dengan menikah dosa zina dapat diampuni? Dosa zina dapat diampuni kalau bertobat, bukan dengan menikah. Dosa zina diampuni kalau bertobat. Menikah adalah obat agar tidak melakukan perbuatan zina lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Allahumma amin, dan seluruh kaum muslimin. Saya dulu sering memegang anjing karena kebodohan ilmu saya mendengar perkataan teman saya tidak perlu mencuci dengan pasir, cukup dengan mandi wajib. Apakah saya sudah terbebas dari najis anjing tersebut? Jazakallahu khairan atas ilmunya. Maka kalau seandainya seseorang pernah memegang anjing, maka dia wajib untuk membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau dengan pasir. Kalau seandainya itu sudah berlaku lama, maka pada saat itu dilakukan sekarang saja. Basuh 7 kali, kemudian setelah itu dengan tanah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ada syubhat mengatakan apabila beribadah berharap surga takut neraka berarti beribadah karena makhluk, bagaimana membantahnya? Jazakallahu khairan. Bantahannya dalam Al-Qur'an banyak. Allah berfirman, "Sari'u ila maghfirati mir rabbikum." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendapatkan surga sedangkan kita beribadah tidak boleh ingin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk mendapatkan surga yang ditutupi oleh minyak wangi misik, hendaknya kalian berlomba-lomba. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah agar bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud kepada seseorang, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang engkau baca ketika engkau salat? Maka orang tersebut menjawab, "La uhsinu dandanaka wa lan dandana mu'a. Walakin aqul, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Aku tidak bisa doa sebaik doa engkau, wahai Rasulullah. Juga tidak bisa doa sebaik doanya Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah. Maka aku hanya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepada engkau surga dan jauhkan dariku neraka." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haulaha nudaddid." Sekitar itu kita meminta. Sekitar itu pintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk surga jauh dari api neraka dalam ibadahnya, dalam doanya, kemudian beliau musyrik karena berharap kepada makhluk? Tidak. Tetapi itu adalah nikmat dari Allah yang Allah sediakan agar memotivasi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan persis seperti keyakinan orang-orang tadi. Saya beribadah kepada Allah, tidak takut, tidak menginginkan surga dan tidak juga takut terhadap neraka. Kelihatannya sih wah, tetapi menyimpang karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ini gaya-gayanya ibadahnya orang ahli tasawuf yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin nasihat Ustaz. Saya bekerja di perusahaan swasta, setiap akhir bulan menjelang gajian saya diperintahkan atasan untuk mengambil uang gaji karyawan menggunakan cek dan bank perusahaan saya mencairkan cek adalah bank konvensional dan saat melakukannya saya diharuskan menandatangani. Apakah saya termasuk pendukung riba? Tapi apabila tidak saya lakukan, pegawai lain tidak bisa mengambil uang gajinya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya pekerjaan bekerja di perusahaan swasta ini tidak ada hubungannya dengan riba, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan riba, maka pekerjaannya halal. Adapun seseorang mengambil uang gaji yang ada dari bank, maka ini tidak ada urusannya dengan riba. Ya, dia hanya perusahaan tersebut meletakkan uang gaji pegawainya di bank tersebut. Tidak ada hubungannya. Lihat pekerjaannya. Pekerjaannya halal atau tidak. Kalau pekerjaannya di swasta, pekerjaan swasta ini adalah halal, maka pada saat itu tidak ada hukum haram atasnya. Ya. Adapun peletakan uang di bank karena perusahaan melihat bahwa uangnya sangat banyak, maka pada saat itu tidak ada urusannya dengan riba. Karena intinya sebenarnya adalah perusahaan meletakkan uang di bank. Meletakkan uang di bank sebagai tempat simpanan. Kalau seandainya sebagai tempat simpanan, maka tidak mengapa. Dilihat dari kalau disimpan di tempat perusahaan, maka akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, di antaranya nyawa mungkin bisa melayang. Cuma yang jadi masalah adalah setiap orang yang menabung ke bank, baik konvensional ataupun ke bank syariah, maka sebenarnya dia sedang menghutangi bank. Dia sedang menghutangi bank. Nah, di situ letak permasalahannya adalah dia sedang menghutangi bank dan bank bekerja untuk kepentingan-kepentingan ribawinya. Tetapi yang jelas apabila seseorang memerlukan untuk menyimpan uang di bank karena menjaga keselamatannya dan keluarganya, maka pada saat itu tidak mengapa. Terutama dia mengadakan perjanjian dengan bank tersebut bahwasanya uang saya jangan dijadikan sebagai deposito, sehingga kemudian uangnya bertambah, ataupun uangnya jangan dijadikan sebagai uang yang digunakan untuk usaha bank, dihutangkan kepada orang lain yang akhirnya kita nanti mendapatkan riba keuntungan dari menabung uang tersebut. Misalkan saya beri contoh, saya punya perusahaan, punya pekerja 5, saya nabung uang di sini, ya, kemudian pegawai saya suruh kamu ambil nanti di situ uangnya, kemudian bagikan setiap gajian. Gak ada urusannya dengan riba. Tidak ada urusannya dengan riba. Cuma masalahnya ketika saya menabung di situ adalah berarti saya sebenarnya sedang mengembangkan bank tersebut. Tetapi di situ ada solusi. Solusinya adalah bahwa saya menaruh uang di situ hanya sebatas untuk menaruhnya. Dibandingkan saya menaruh di rumah, maka bisa mendatangkan maling, pembunuh yang lebih berbahaya dibandingkan hanya sekedar kehilangan uang. Maka di situ seseorang boleh meletakkan uang, tetapi dia harus jangan sampai mengambil keuntungan apapun dari peletakannya, karena dia tujuannya cuma menitip agar uangnya bisa selamat. Demikian. Wallahu alam. Jadi pertanyaannya, apakah saya termasuk pendukung riba? Maka jawabannya tidak, ya. Tidak. Tetapi tentunya yang mengambil uang dari bukan bank konvensional, maka ini lebih utama. Ya, lebih utama karena tidak ada hubungan sama sekali dengan praktek-praktek ribawi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jika tidak ada, maka kita cukupkan dengan. Ada pertanyaan? Ya, mungkin pengumuman untuk malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis pekan depan saya libur karena saya safar, kemudian juga ada kegiatan yang lain. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis saya libur pekan depan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.